إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fi din rahimakumullah, lanjutkan pembahasan pada kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, masih dalam bab sabar dan syukur. Wa'lam anna fi kulli faqrin wa maradin wa khawfin wa bala'in fid dunya خمسة أشياء ينبغي أن يفرح العاقل بها ويشكر عليها. Dan ketahuilah bahwa pada tiap kefakiran, rasa sakit, rasa takut, dan berbagai bala bencana-bencana di dunia, di sana ada lima perkara yang semestinya setiap orang yang berakal merasa bahagia dengannya dan mensyukurinya. Yang pertama, anna kulla musibatin wa maradin yutasawwaru an yakuna alaihi akthar minha. Bahwa tiap musibah dan sakit tergambar padanya untuk terjadi yang lebih daripada itu. Li'anna maqduratillahi ta'ala la tatanaha, karena apa yang dimampui oleh Allah Azza wa Jal tidak habis, tidak berakhir. Falau ad'afaha Allah Azza wa Jalla 'alal 'abd fama kana yamna'u. Maka seandainya Allah Azza wa Jalla melipatgandakan hal itu kepada seorang hamba, apa yang menghalanginya? Falyashkur idza lam yakun a'zam. Maka bersyukurlah bila ternyata musibah itu tidak lebih besar. Ini yang pertama. Jadi hendaknya setiap kita, setiap muslim memahami hal ini dan mengingatnya. Apapun yang menimpa seseorang, baik sakit, rasa takut, atau kefakiran, hal-hal tersebut tergambar terjadinya sesuatu itu lebih daripada itu. Mungkin saja terjadi sesuatu lebih daripada yang dia rasakan. Oleh karenanya, bersyukurlah karena musibah yang dia rasakan tidak lebih daripada yang dia rasakan. Seandainya Allah Azza wa Jalla menghendaki lebih daripada itu, Allah Maha Mampu, Allah Maha Kuasa, dan tidak ada yang menghalangi Allah Azza wa Jalla bila Allah berkehendak. Makanya di sini kalau kita senantiasa ingat hal tersebut, kita akan mampu bersabar insyaallah atas musibah yang menimpa kita, Bahkan bisa jadi kita akan bersyukur karena musibah yang menimpa kita tidak lebih daripada apa yang kita rasakan. Asani yang kedua, anal musibata lam takun fid din. Bahwa musibah tersebut tidak terjadi pada agama. Musibah yang menimpa mungkin tubuh kita, harta kita, atau hal-hal yang lain yang itu terkait dengan urusan-urusan duniawi, kita perlu ingat bahwa ini semua sangat ringan bila dibanding musibah itu menimpa urusan din, urusan agama, dan menimpa ketakwaan seseorang. Ketika musibah menimpa agama seseorang, ini musibah berat. Ya, karena musibah yang menimpa agama akan mengurangi ketakwaan dia, sehingga mengurangi, seandainya pun dia masuk surga, mengurangi apa bagiannya dari surga. Apalagi mestinya masuk surga kemudian masuk neraka karena musibah yang menimpa dalam urusan din. Nah, jadi musibah yang menimpa dalam urusan din ini begitu berat, begitu besar, dan yang cukup disayangkan justru sebagian orang malah kurang merasakan bahwa itu sebagai suatu musibah dan musibah besar. Banyak orang kalau musibahnya menimpa agamanya, bermaksiat, jatuh dalam pelanggaran agama, hilang ketakwaannya kepada Allah, malah santai-santai saja. Enggak merasa kehilangan sesuatu, enggak merasa itu sebagai musibah yang akan mengakibatkan malapetaka baginya. Nah, ini memang kalau ini yang dirasakan, yakni dia tidak merasa kehilangan, berarti memang kalbunya mayit, ya. Seperti kata ulama, mali jurhin bimayitin ilamu. Bagaimana seorang mayit, apa, sebuah mayit akan merasakan luka, terluka dengan maksiat, dia tidak merasa. Nah, ini lebih berbahaya lagi. Oleh karena itu, kembali kepada apa yang tadi kita sebutkan, oleh karenanya ketika musibah itu masih menimpa urusan dunia kita, kita masih bersyukur kepada Allah karena tidak menimpa agama kita. Betapa banyak orang-orang yang kehilangan hal-hal yang sifatnya duniawi, tertimpa musibah dalam hal yang sifatnya duniawi, tapi ketakwaan tetap, iman tetap, ya, sehingga dia tetap istiqamah, dan baginya musibah tersebut dia hadapi dengan kesabaran dan mengakibatkan dia mendapat pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Dikatakan di sini bahwa Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, qala Umar radhiyallahu anhu, ma btulitu bibala'in illa kana lillahi ta'ala 'alayya fihi arba'u ni'am. Tidaklah aku diuji dengan suatu musibah kecuali kana lillahi 'alayya fihi arba'u ni'am. Kecuali bagi Allah Azza wa Jalla terhadap saya dalam musibah tersebut ada 4 nikmat. Allah memberikan kepadaku 4 nikmat pada musibah yang menimpa saya. Apa itu? Pertama, id lam yakun fi dini. Di mana musibah itu tidak menimpa agama saya. Ini nikmat pertama. Wa id lam yakun a'zam. Yang kedua, di mana musibah itu tidak lebih besar daripada apa yang menimpa saya. Ya, tidak lebih besar dari apa yang menimpa saya. Ini juga nikmat yang lain. Wa idlam muharram ar-ridha bihi. Dan yang ketiga, aku tidak terhalangi untuk ridha terhadap musibah tersebut. ini nikmat yang lain karena dengan ia ridha pahalanya besar, dan bahkan juga menyebabkan terhapusnya dosa-dosa. Wa id arju at-thawaba alaih, yang keempat, dengan itu aku masih bisa berharap pahala dari Allah Azza wa Jal atas musibah tersebut. Di balik musibah itu ada suatu pahala, ya, seperti yang tadi kita sebutkan, yaitu diantaranya terhapusnya dosa-dosa, terangkatnya derajat seseorang. Karena dengan musibah ini, kalau dia bersabar, itu menjadi suatu ujian yang membuat derajatnya semakin tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, paling tidaknya ada empat hal ini, nikmat-nikmat yang ada di balik suatu musibah. Ya, ini ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan sungguh memang seperti itu. Ya, kalau kita perhatikan, ternyata di balik musibah ada hal-hal tersebut. Qala rajulun li Sahal bin Abdullah, seseorang berkata kepada Sahal bin Abdullah At-Tustari, "Dakhala al-lissu baiti wa akhadha mata'i." Kata orang itu, "Dakhala al-lissu baiti." Ada pencuri masuk rumah saya. "Wa akhadha mata'i," dan mengambil barang-barang milik saya. Maka jawab Abdullah bin, maka jawab Sahal bin Abdullah At-Tustari, "Ushkurillah," bersyukur kamu kepada Allah Azza wa Jal. "Law dakhala syaitanu qalbak fa'afsada imanak, mada kunta tasna?" Kalau seandainya setan yang masuk kalbumu, merusak imanmu, apa yang kamu lakukan? Yani ini masih musibah kecil, ya, musibah yang menimpa urusan duniawi kamu. Ada musibah besar, yaitu masuknya syaitan dalam kalbumu dan merusak agamamu. Nah, kamu masih mendapat musibah yang kecil, belum mendapatkan musibah yang besar, yaitu menimpa agama. Maka bersyukurlah. Nah, kemudian beliau mengatakan, "Wa man istahaqqa an yadribaka mi'ata saut faqtasara 'ala 'ashratin fa huwa mustahiqqun lisyukr." Orang yang berhak untuk ketika ada orang yang berhak untuk memukul engkau 100 kali, kemudian dia hanya memukul 10 kali, maka dia berhak untuk bersyukur. Ibaratnya begitu. Ya, ketika seorang berhak untuk memukul kamu 100 kali, ternyata hanya memukul 10 kali, kamu bersyukur hanya sebatas itu. Nah, begitulah pula para ulama kita mengajari agar kita lebih mampu untuk bersabar dan syukur-syukur, ya, bisa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dengan melihat musibah dengan cara pandang seperti itu. Asalis, yang ketiga, "Anna ma min 'uqubatin illa kana yatasawwar an tu'akhkhara ila al-akhirah." Bahwa tidak ada suatu musibah pun kecuali tergambar bahwa musibah itu akan ditunda sampai hari akhirat. "Wa masaibud dunya yatasalla, wa masaibud dunya yatasalla anha fatakhif, wa musibatul akhirah daibah." Wa in lam tadum fala sabila ila takhfifiha. Kemudian dikatakan di sini bahwa tidak ada suatu hukuman pun kecuali tergambar untuk ditunda sampai akhirat. Yani mungkin saja Kalau Allah Azza wa Jalla menghendaki berbagai musibah yang menimpa kita akan ditunda sampai di akhirat kelak. Di dunia masih dibiarkan. Di dunia masih diulur-ulur. Suatu saat nanti ditunda sampai di akhirat, dan ketika itu menimpa seseorang di akhirat, maka tentu itu akan lebih besar, lebih menyakitkan. Ya. Makanya ketika ternyata musibah tersebut di dunia, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal tidak ditunda sampai di akhirat. Ikhwan fillah na'azakumullah, bahkan ketika musibah itu di dunia, di sana masih banyak terselip ya di baliknya hikmah-hikmah seperti yang tadi kita sebutkan melalui ucapan Umar radhiyallahu anhu. Coba kalau di akhirat sudah isinya hanya apa? Hukuman yang menyakitkan. Wa masaibud dunya yutasalla anha fatakhif. Musibah-musibah di dunia yutasalla anha. Wallahu alam ini maknanya. Kalau yutasalla anha, tasalla itu artinya menghibur ya, atau merasa terhibur. Atau wallahu alam di sini maknanya apa? Mungkin maksudnya seseorang masih bisa menghibur diri dengan musibah di dunia sehingga bisa menjadi lebih ringan rasanya. Ya. Musibah yang menimpa seseorang di dunia mungkin dia bisa minta bimbingan kepada seseorang, minta nasihat kepada seseorang. Mungkin dari nasihat itu ada sesuatu yang membuatnya merasa ringan, ya, merasa ringan. Mengingat yang lain yang lebih besar, yang lebih berat. Nah ini membuat musibah itu terasa lebih ringan ketika di sana ada bimbingan-bimbingan. Ya dia terasa lebih terhibur ketika ada bimbingan-bimbingan dari orang yang bisa mengarahkan dia. Tapi musibah di akhirat daimah. Terus. Wa illam tadum, seandainya pun tidak terus, fala sabila ila takhfifiha, tidak ada jalan untuk meringankannya. Dia tinggal menerima. Ya, tidak ada jalan untuk meringankannya kecuali kalau ada syafaat. Ya, berangkat dari orang yang memberi syafaat, minta. Kalau tidak sudah, dia akan merasakan apa adanya musibah tersebut. Nasallahu alaihi wasallam. Wa man 'ujilat 'uqubatuhu fid dunya lam yu'aqab tsaniyan. Kemudian siapa saja yang dipercepat hukumannya di dunia, dia tidak akan dihukum dua kali. Di dunia sudah diberi hukuman sesuai dengan pelanggarannya, maka di akhirat sudah tidak. Ya, tentunya ini bagi mukminin, ya. Adapun bagi kufar, maka mereka tempatnya di neraka sudah. Tapi kaum mukminin, hukuman-hukuman yang Allah Azza wa Jalla timpakan kepada dia di dunia itu menjadi kafarah buat dia. Seandainya pun itu hukuman had sekalipun, itu menjadi penebus sehingga di akhirat tidak dihukum. Begitu pula musibah-musibah banyak yang berfungsi seperti itu, membuat ia tidak lagi dihukum di akhirat kelak. Kama warada fil hadis 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis. Wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim. Wa inna kulla ma yusabu bihi al-muslim yakunu kaffaratan lahu hatta an-nakbah yankubuha wasyauka yushakuha. Dalam sahih Muslim disebutkan bahwa kullama yusabu bihil muslim, segala sesuatu yang tiap muslim itu ditimpa dengannya, yakunu kafaratan lahu, itu menjadi kafarah baginya, menutup dosanya, menutup kesalahan-kesalahannya, hatta an-nakbah, yang kubuha sampai an-najbah, yakni Allah alam maknanya batu-batu yang menjadi sandungan, yang kubuha yang dia menyandungnya, atau asyaukah yushakuha duri yang mengenai dia. Nah, musibah-musibah kecil seperti itu menjadi kafarah, penebus dosa. Bagaimana dengan yang lebih daripada itu? Ya, maka sekali lagi tiap muslim mestinya ingat bahwa musibah di dunia baginya ternyata suatu kenikmatan. Ya, di mana dengan itu membuat dia tidak lagi dihukum di akhirat atas dosa-dosanya itu. Ar-rabi', yang keempat, anna hadhihi musibah kanat maktubatan 'alaihi fi ummil kitab. Bahwa musibah ini telah tertulis, telah Allah takdirkan atasnya di ummul kitab, di Lauhul Mahfuz. Walam yakun buddun min wusuliha ilaih, maka mau tidak mau akan sampai kepadanya, mesti akan mengenai dia dan menimpanya. Seperti dalam hadis Nabi SAW, ma asabaka lam yakun liukhti'ak, apa yang asabak akan menimpamu tidak akan mungkin meleset sehingga tidak menimpamu. Ma asabaka lam yakun liukhti'ak, faqad wasalat wastaraha minha. Nah, sekarang sudah sampai, sekarang sudah mengenai dia, maka dia tinggal beristirahat, dalam arti ya telah bebas dari apa yang selama ini dia tunggu-tunggu tanpa dia merasa. Sekarang sudah mengenai, sudah, berarti sudah selesai pada urusan tersebut. Bahya ni'mah, sehingga selesainya dia dari urusan itu berarti ini suatu nikmat. Al-khamis, yang kelima, anna thawabaha aktsaru minha, bahwa pahala dari suatu musibah itu aktsar minha, akan lebih besar daripada musibah tersebut. Fa inna masaibad dunya turukun ilal akhirah, karena musibah-musibah di dunia merupakan jalan-jalan menuju akhirat. Kama yakunu al-man'u min asbabil la'ib ni'matun fi haqqis sabi, fa innahu law khulliya wal la'ib lakana yamna'u dhalika min al-'ilmi wal adab. Sebagaimana dilarangnya sarana-sarana untuk bermain bagi anak-anak itu suatu nikmat. Ya. Artinya ya bermain yang melebihi kadar yang wajar ya. Wallahu a'lam. Fa innahu law khulliya wal la'ib, karena seandainya anak itu dibiarkan dengan permainannya tanpa dibatasi, lakana yamna'u dhalika minal ilmi wal adab, tentu yang seperti itu akan menghalangi dia dari memperoleh ilmu dan pendidikan adab. Fakana yakhsuru tula umrihi, maka dia akan rugi sepanjang hidupnya, sepanjang umurnya. Nah, ibarat seperti itu. Anak-anak ya, ketika dibiarkan dan semua dipenuhi, dimanjakan, bukannya itu akan membahagiakan dia, justru itu akan mencelakakan dia. Dan sebaliknya, ketika dia dihambat, dihalangi dan diatur, diarahkan sehingga dia terkurangi waktu bermainnya, tapi demi menuntut ilmu dan belajar, ini justru akan membahagiakan dia dan menguntungkan dia. Begitu pula kembali kepada bab musibah tadi, sekian musibah yang mungkin tidak disadari oleh orang-orang, ternyata musibah-musibah itu mengarahkan dia kepada sesuatu yang lebih baik. Musibah-musibah itu mengarahkan dia kepada kenikmatan di akhirat kelak. Tapi sayangnya banyak orang yang kurang menyadari hal itu. Ya. Nah, makanya di sini diingatkan dalam kitab ini bahwa pahala dari suatu musibah ternyata jauh-jauh lebih besar daripada musibah tersebut. Bila dibandingkan negatifnya suatu musibah dengan positifnya hikmah di balik musibah, ternyata lebih besar positifnya. Wa kadzalikal mal wal ahlu wal aqarib wal a'dha. Demikian pula bab harta, keluarga, karib kerabat, al-a'dha, anggota badan kita semua, qad takunu sababan dihalaki. Itu semua terkadang menjadi sebab kebinasaan. Ya, makanya perlu dihambat, perlu diarahkan, tidak dibiarkan begitu saja. Demi terselamatkannya semua itu. Kemudian beliau mengatakan, fal mulhiduna gadan yatamannawna an law kanu majanin wa subyana. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan, mulhidun, gadan, di kelak, di akhirat kelak, yatamannawna, mereka berharap, law kanu majanin, seandainya mereka jadi orang gila saja dulu. Wasibyana, jadi anak-anak kecil saja. Kenapa? Ya. Kenapa mereka berangan-angan seperti itu? Padahal mereka ketika di dunia mungkin orang yang paling merasakan kebebasan, ya, mau apa saja bebas karena enggak percaya Tuhan. Sehingga mau bermaksiat ya semaunya, ya, mau bermalas-malasan ya semaunya. Ada yang melarang, justru yang melarang yang di hukum. Ya. Ini orang yang tidak percaya Tuhan, bebas sebebas-bebasnya, semau dia. Tapi justru di akhirat malah menyesal dan berangan-angan, seandainya dulu jadi orang gila saja atau anak-anak saja. Ini menunjukkan bahwa apa? Kebebasan justru mencelakakan. Sebaliknya, aturan-aturan itu yang akan menguntungkan. Aturan-aturan itu justru akan membahagiakan. Mereka dikatakan ya tamannaun an yakunu majanin wasibyana walam yatasarrafu bi'uqulin fi dinillah. Mereka berangan-angan seandainya dulu jadi orang gila saja atau anak-anak. Walam yatasarrafu bi'uqulihim, dan mereka tidak menggunakan akal mereka untuk berpikir dalam agama Allah dengan pemikiran-pemikiran yang menentangnya. Wa ma min syai'in min hadhil asbab yujadu min al-'abd illa wa yatasawwar an yakuna lahu fi dhalika khairatun diniyah. Maka tidak ada sesuatu pun dari sebab-sebab tersebut yang ada pada seorang hamba kecuali tergambar an yakuna lahu fi dzalik, bahwa pada sebab-sebab itu dia akan mendapat kebaikan diniyah. Fa alaihi an yuhsinu dhann billah. Fa'alaihi an yusina al-dhanna billah. Maka dia hendaknya berhusnudzan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yuqaddir al-khairata fima asabahu. Dan dia bisa memperkirakan kebaikan pada apa yang menimpa dia, pada musibah yang menimpa dia. Wa yushkurullah alaih. dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas musibah tersebut, yakni atas hikmah-hikmah di balik musibah tersebut. Fa inna hikmatallahi ta'ala wasi'ah, karena hikmah Allah Azza wa Jal itu begitu luas. Wa huwa a'lamu bi masalih 'ibadi minhum, dan Allah lebih tahu terhadap maslahat-maslahat hamba dari hamba itu sendiri. Wa gadan yashkuruhu al-'ibadu 'ala al-bala, dan esok ya di kemudian hari hamba-hamba akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas musibah yang menimpa mereka. Idza ra'au thawabahu, bila mereka melihat pahala-pahalanya. Kama yashkuru as-sabiyyu ba'da al-bulughi ustadahu wa abahu, sebagaimana berterima kasihnya seorang anak setelah dia balik berterima kasih kepada ustadznya dan ayahnya yang dulu memukul dia dengan pukulan pendidikan, yang dulu mendidik dia, yang dulu mungkin membentak dia, menghukum dia. Setelah dia dewasa, dia baru paham ternyata itu justru bermanfaat bagi dia, dan dia justru bersyukur atas hal-hal itu. Idra'a samarata mastafada min at-ta'dib, di mana ketika itu dia telah melihat buah dan faedah dari pendidikan semasa kecilnya. Wal bala'u ta'dibun min Allah Ta'ala, dan bala musibah itu adalah pendidikan dari Allah Azza wa Jal atas kita. Wa lutfuhu bi'ibadihi atammu wa awfa, dan kelembutan Allah terhadap hambanya lebih sempurna. Min inayatil aba' bil awlad, daripada perhatian seorang ayah kepada anak, daripada perhatian ayah-ayah pada anak-anak mereka. Wa fil hadis, disebutkan dalam hadis, la yaqdillahu lil mu'min qada'an illa kana khairan lah, tidaklah Allah Azza wa Jal memutuskan suatu qada' pada seorang mukmin kecuali itu akan lebih baik baginya. Nah, demikian penjelasan Nuqudama rahimahullah. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memberikan kepada kita taufiknya untuk menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah dan bersabar atas apa yang menimpa dari musibah-musibah. Allahumma a'lam bissawab.